Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kita pada pembahasan akhir dari permasalahan gadai. Perkataan muallif, walil murtahini ayyarkab ma yurkab. Takra Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala, walil murtahini an yurkab ma yurkabu wa yahlib ma yuhlab bi qadri nafaqatihi bila idzin. Dan bagi penerima gadai, dia dapat menunggangi atau menggunakan gadaiannya apabila itu tunggangan, dan mengambil susu dengan sesuai dengan kadar nafkahnya dengan tanpa izin. Ya. Di sini muallif menjelaskan bila barang gadainya berbentuk hewan. Kemudian yang menggadaikan atau yang meminjam uang atau pemilik dari hewan tersebut tidak memberikan nafkah untuk hewan itu. Mungkin dia jauh dari tempatnya, di lain kota, kan repot setiap hari dia datang pagi, nyabitin rumput, kasih rumput, ya. Walhasil dia tidak memberikan biaya untuk itu, ya. Maka bagi yang menerima gadai, yang memberikan pinjaman uang, kan dia tambah repot dia. Dia carikan, ya, atau dia suruh orang yang mencarikan, itu kan tambah biaya, ya. Maka kalau dia biarkan, dia berdosa, karena ini hewan yang memiliki nyawa, ya. Jangankan seekor sapi atau kambing atau kerbau, ya, seekor kucing saja yang dibiarkan tanpa makan dan dikurung dalam kurungan tanpa makan, ya, orang yang mengurungnya ini dijanjikan oleh Rasulullah masuk neraka. Ya. Lihir watin habasadha la hiya tu'alifuha wa la hiya tatrukuha ta'kulu min khashashil ard. Rasulullah mengatakan seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing yang dikurungnya. Tidak dia berikan makan, juga tidak dia lepaskan mencari makanan di luar. Ya, itu seekor kucing yang tidak memiliki nilai ekonomi seperti sapi, kerbau, dan kambing tadi. Maka bila dalam keadaan seperti itu, si penerima gadai, ya, statusnya memberikan pinjaman, kalau dia ambil manfaat dari hewan tersebut, ya, tentu piutangnya akan dibayar berlebih. Umpamanya dia pinjamkan 10 juta dan digadaikan satu ekor sapi, ya. Setelah nanti dikembalikan seekor sapi tadi, dikembalikan 10 juta, sedangkan sapi di tangan si pemberi pinjaman dia pakai untuk menarik untuk bekerja, untuk membajak sawah, ya. Dan kalaupun ada susunya, dia ambil susunya. Ini kan manfaat dari pinjaman. Ya, terjadi riba di sana. Tetapi kalau sekedar biaya yang dia keluarkan, umpamanya biaya pembayaran sapi tadi, ya, sekitar per bulannya sebelum dibayar hutangnya oleh si pemilik sapi sekitar 500 ribu rupiah umpamanya, ya, maka dia boleh menggunakan sapi itu senilai 500 ribu rupiah. Tidak boleh berlebih. Kalau berlebih, terjadi riba di sana. Ya. Bila iznin, sekalipun tanpa izin dari pemilik sapi tadi yang statusnya dia pinjam uang. Ya. Kenapa izinnya tidak dianggap? Karena syariat yang membolehkan. Di mana Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Al-ghahru yurkabu wa labanun darri yashrabu." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Bahwasanya ditunggangi punggung hewan tersebut dan susunya diminum oleh penerima gadai yang dia memberikan nafkah atau biaya perawatan dari hewan tersebut. Kalau tidak ada biaya perawatan, maka terjadi riba. Dan biaya perawatan pun tersebut tadi dikatakan biqadri nafaqatihi, senilai dari biaya yang dikeluarkan, tidak boleh berlebih. Ya, maka sering yang saya jelaskan dalam penggadaian syariah, ketika seseorang menggadaikan emas, itu hitungan sewanya tidak sama dengan kalau sewa yang tidak disertai dengan hutang. Paham maksudnya, Ustaz? Umpamanya saya sewa SDB di bank syariah, di penggadaian syariah, safe deposit box ukuran sekian, ya, biayanya sekitar, yang tertinggi sekitar 700 ribu rupiah atau lebih kurang, bisa nyimpan di sana, maaf 7 juta kalau saya gak lupa, saya bisa nyimpan di sana sampai 15 kilo emas, ya. Itu kalau tidak pinjam uang, hanya sekedar menggunakan tempat penyimpanan. Tapi kalau menggadai, ya, seorang pinjam uang dan dia gadaikan emasnya sekilo, dapat uang umpamanya sekitar 80% dari sekilo uang tadi, anggap harganya umpamanya 500 juta sekilo, ya, dapat 80% sekitar 480 juta pinjaman, dan emasnya jadi barang gadaian. Itu emas dikenakan biaya penyimpanan, nah, nafkahnya, ya. Tetapi sayangnya dalam hitung-hitungan biaya penyimpanannya ini jauh lebih mahal daripada biaya penyimpanan kalau tanpa ada pinjaman. Di sini terjadi riba. Tadi dalam hadis ini betul boleh, tetapi biqadri nafaqatih, senilai dari biaya yang real. Sama, bagaimana menghitung biaya real kalau untuk penyimpanan emas? Ya, bukan penyimpanannya berdasarkan besaran pinjaman, ya, bukan per 14 hari, karena SDB itu setahu saya hitungannya per tahun. Seperti Anda menyewa ruangan atau menyewa kantor, menyewa ruko dan gedung dan selanjutnya. Kalau bila sebesar itu, ya, hukum asalnya boleh. Bila tidak ada keuntungan, maka terjadi riba di sana. Ya. Taib. Masih ada Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in anfaqa ala rahni bi ghairi izni rahini ma'a imkanihi lam yarji' wa in ta'adzara raji'a walau lam yasta'zin al-hakim. Dan apabila yang menerima gadaian mengeluarkan biaya atas barang gadaian dengan tanpa izin pemiliknya dan dia mampu untuk menghubunginya, maka tidak dikembalikan. Dan apabila dia mendapatkan uzur atau tidak dapat menghubungi, maka dikembalikan walau dia tidak mendapatkan izin oleh hakim. Ya. Wa in anfaqa 'ala rahni, jika murtahin, nah, yang menerima gadai, dia mengeluarkan biaya perawatan terhadap barang gadaian dengan tanpa izin orang yang menggadaikan, yang meminjam uang pemainnya, dan memungkinkan untuk menghubunginya, apalagi di masa sekarang handphone ada, telepon ada, ya. Tapi qadar Allah, ya, bila dia sudah hubungin berkali-kali dan ini butuh biaya perawatan, kalau pemainnya sapi tadi dalam kondisi sakit, kalau dia tidak bawa ke dokter hewan atau memanggil dokter hewan, kemungkinan akan terjadi kematian dan akan rugi dia, baik si yang penerima gadai maupun pemberi gadai. Penerima gadai ruginya kenapa? Karena sekarang utangnya mungkin gak ada lagi barang jaminan. Ya. Bila dia keluarkan nafkah dan kondisinya memungkinkan untuk meminta izin, dia mengatakan, umpamanya Pak, ini mobilnya kayaknya butuh diservis. Saya lihat asapnya umpamanya berwarna hitam. Ya. Kayaknya mungkin ada yang perlu diservis atau di maintenance. Ya. Sangat memungkinkan dia sering ngomong, sering nelfon dengan si pemilik mobil tadi yang menggadaikan tadi. Ya. Tapi dia tidak izin, langsung saja dia perbaiki. Ya. Dengan harapan nanti dia bisa tagihkan tagihan itu kepada pemilik mobil. Kalau memungkinkan minta izin, dia tidak minta izin, lalu dia perbaiki sendiri, lam yarji'. Enggak bisa dia minta tagihan dan juga tidak bisa dia potong hutangnya. Ya. Seperti itu. Di dalam syariat harus ada akad yang jelas. Ini barang orang, Anda perbaiki. Kalau tujuannya ingin minta apa uang kembali, sampaikan. Kalau dia nggak mengizinkan, katakan dah umpamanya asapnya hitam, ya walaupun asap hitam, kata dia, ya saya sudah tahu asapnya hitam, tidak ada masalah bagi saya, ya saya suka yang hitam-hitam itu karena saya nggak punya uang juga, kata dia. Lalu Anda perbaiki begitu saja, ya lam yarji. Ini banyak dalam kasus, ya orang pinjam, ya kendaraan atau pinjam laptop atau pinjam apa gitu barang, kemudian tidaknya perlu diperbaiki, dia perbaiki sendiri tanpa minta izin, padahal memungkinkan minta izin, ya maka lam yarji. Sama juga orang yang menjualkan tanah orang atau barang orang tanpa minta izin, kesepakatan ya berapa persen buat dia atau berapa nominal buat dia, lalu telah terjual, tahu-tahu dia nagih kepada yang punya barang. Padahal dari awal tidak ada kesepakatan. Hukum asalnya tidak boleh Anda meminta kepada orang tersebut. Bila Anda minta, namanya meminta-minta. Karena Rasulullah janjikan bagi orang minta-minta itu adalah datang di hari kiamat, mukanya tidak ada daging. Tapi kalau Anda ingin, dari awal sampaikan, Pak, tanahnya mau dijual ya? Iya, boleh saya jualkan? Iya, boleh. Berapa untuk saya? Jelas akadnya dari awal. Ya. Atau ada orang yang cari barang, cari rumah atau apa. Ya, Pak, cari rumah ya? Iya. Boleh saya cariin? Oh ya, saya senang sekali. Berapa untuk saya? Kan jelas akadnya. Ya. Atau dia mencarikan, kemudian setelah orang itu menempati tempat tersebut, ruko atau rumah tersebut, dia datang, mana persen saya? Kan dari awal tidak ada. Ya. Kalau dia paksa, berarti dia merampas hak orang. Ya. Ini sering kita lihat di kehidupan masyarakat. Padahal sedikit saja, cuman dari awal kesepakatannya ya jelas. Wa in ta'adzara raja. Bila ada uzur, dah berkali-kali dihubungin, qadarullah wa masya'a fa'al, yang kali ini tidak bisa dia menghubungin dan butuh untuk diperbaiki secepatnya. Ya, kalau tidak butuh diperbaiki secepatnya, ya biarkan. Ya. Walau lam yasta'din al-hakim, juga tidak perlu dia minta izin kepada hakim, kepada pihak yang berkuasa, RT atau RW atau lurah. Ya, dalam hal ini enggak perlu juga minta izin Pak Hakim atau Pak Qadhi atau Pak RW atau Pak RT atau Pak Lurah. Itu saya terima rumah ini sebagai barang gadaian. Ya. Tapi rumahnya bocor, itu butuh biaya sekitar 500 ribu. Saya hubungin orangnya enggak ada. Ya. Bapak izinkan enggak? Kalau diizinkan oleh hakim, nanti maksudnya hakim yang minta kepada orang itu. Jelas? Enggak perlu juga izin kepada hakim. Karena izin kepada hakim mungkin prosedurnya lebih susah lagi. Ajukan surat ini, ajukan surat itu, mamanya, ya. Plafon keburu hancur karena ada bocor rumah di atap yang rumah barang gadaian tadi. Tuasil Syekh. Allah taala, wa kadza wadi'atun wa dawabu musta'jaratun haraba rabbuha. Walau khariba rahnu fa amaruhu bila izni raja' bi alatihi faqad. Dan demikian juga wadi'ah, barang titipan. Ya, sama dengan kasus ini, barang titipan. Orang nitip ke Anda emas. Ya. saya mau, kata dia, berangkat haji, ini ada emas 2 kilo saya titip di rumah Anda. Ya. Kalau Anda punya biaya, Anda katakan 2 kilo enggak berani saya. Risikonya tinggi. Nanti orang tahu rumah saya dirampok segala macam. Ya, tapi terserah kamu lah. Ya, kata dia, kalau dia minta izin dari awal, boleh saya taruh di tempat yang aman, SDB di bank atau di pegadaian atau di mana. Kalau dia mengatakan boleh, berarti rojak. Nanti dia ambil uang yang dibayarkannya tadi. Ya, sama seperti itu wadiah titipan juga. Atau dia nitip umpamanya hewan, sapi dia mau nitip, seperti itu. Wadawabun mustajarah haraba rabbuha. Begitu juga hewan tunggangan yang disewakan, yang pemiliknya lari. Kaburnya bagaimana maksudnya ini? Maksudnya begini. Ya. Anda butuh hewan tunggangan. Mungkin bawa Anda atau mungkin bawa barang. Pertama dahulu, ini hewan tunggangan untuk dari antar kota ke kota, kan pakai hewan. Naik kendaraan hewan. Ya. Lalu, biasanya itu enggak dilepas. Pemiliknya dampingin. Dan dia yang membiayai biaya perawatan, biaya makan, segala macam hewan tersebut. Sama juga sekarang kalau menyewakan mobil yang tidak lepas, ada orangnya dia, sopirnya atau apanya yang membiayai operasional tadi. Yang si penyewa tinggal tahu bersih. Ya. Yang ini kasusnya orangnya tadi yang disuruh bertanggung jawab, lari dia. Kata dia, capek saya bayarin sapinya atau bayarin untanya untuk perjalanan atau kudanya, biar dia aja yang ngasih dia membayar. Ya, tujuannya agar orang yang nyewa tadi dia membayar biaya nafkah dari hewan yang ditungganginya tadi. Ya. Sama seperti itu juga hukumnya. Kalau lari dia dan diberi nafkah oleh dia, nanti ya dia bisa minta kembali. Walau kharib adan taita syekh. Walau kharib rahnu fa'amarahu bila izni raja bi'alatihi faqad. Dan apabila barang kalian kharib, rusak. Ya. Fa'amarahu bila izni raja. Kemudian dia. Itu biasanya penggunaan untuk rumah. Enam. Atau gedung. Membetulkannya. Kalau hewan bukan kharib namanya talif. Memperbaikinya dengan tanpa izin pemiliknya. Raja bi'alatihi faqad. Maka dia kembalikan maddah atau alat perbaikannya saja. Ya. Sekarang barang gadainya adalah umpamanya rumah. Nah. Kharib, ada yang rusak, umpamanya gentengnya bocor, seperti yang kita katakan tadi. Atau jendelanya pecah kacanya. Ya. Atau pintunya rusak. Kuncinya umpamanya tidak bisa lagi dipakai. Fa'ammarahu, lalu orang penerima gadai memperbaikinya. Tanpa izin. Raja'a bi'alatihi faqad. Di sini muallif mengatakan, ya, yang bisa diambil hanya materialnya saja. Pokoknya tadi genteng-gentengnya saja. Ya, pintu-pintunya saja. Jendela-jendela kacanya saja. Biayanya pemasangan tidak. Ini dikatakan oleh muallif. Tetapi Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah belum mengomentari, walaupun ini adalah pendapat mazhab Hambali, tetapi ya tidak mungkinlah barang material saja dibeli tanpa dipasang, karena tidak semua orang bisa memasangnya. Kalau material zaman dulu mungkin tidak terlalu repot, tapi material zaman sekarang, ya, kalau Anda bukan ahlinya mungkin tidak bisa masang, yang bukanya tidak bisa, masangnya pun tidak bisa. Ya. Ini yang dijelaskan di sini oleh al-muallif. Cukup sampai di sini pembahasan dari kitabnya dan berakhir bab ar-rahn. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan bab ad-dhaman. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, penjelasan yang disampaikan Ustaz dalam poin-poin terakhir dalam bab gadaian, alhamdulillah menyelesaikan pembahasan secara khusus dari bab gadai dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya, untuk memperluas pendalaman, atau mungkin untuk memahami lebih dari apa yang kita bahas pagi ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan seperti biasa, pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan angkat dari telepon, silakan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Razak di Lampung. Abdul Razak di Lampung, silakan. Ini Pak Ustaz, ibu saya punya, ibu anak, saya punya tanah setengah hektar. Yang seberapat ada rumahnya, yang seberapat enggak. Jadi dikasih yang seberapat dikasih kakak saya, yang seberapat ada rumahnya dikasih saya. Itu boleh enggak Pak Ustaz? Itu. Ini yang berikan ibu, bukan ayah ya? Ibu, ya, ayah sudah enggak ada. Itu harta milik ayah atau harta milik ibu? Harta milik ibu. Murni milik ibu, bukan milik ayah. Milik ayah sudah dibagi. Bukan, murni milik ibu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, hadis Rasulullah mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, itu perintahnya kepada kaum bapak. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian adil dalam memberi kepada anak-anak kalian. Ya, perintahnya ini khusus buat laki-laki, buat para kaum pria, bapak-bapak, karena mereka yang berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Maka mereka dalam pemberian hibah harus adil. Ya, mafhum dari hadis tersebut, dan ini penjelasan para ahli fikih, para fuqaha, bila ya, ibu tidak ada kewajibannya menafkahi anak-anaknya. Ya, maka kalau dia memberikan, tidak adil pun tidak ada masalah. Namanya yang laki-laki diberikan 4 bagian, yang perempuan 1 bagian, terserah dia. Atau sebaliknya, dia melihat umpamanya yang perempuan kondisinya lebih sangat butuh, dia berikan 4 bagian, yang laki-laki 1 bagian juga tidak ada masalah. Dibagi rata oleh ibu juga tidak ada masalah. Ini sama Anda berbagi kepada tetangga, karena tidak wajib menafkahi para tetangga tersebut. Ya, tetangga yang satu Anda berikan dia uang umpamanya 1 juta. Tetangga yang dua Anda berikan uang 3 juta. Yang 1 juta perlu komplain ke Anda. Pak, kenapa saya dikasih 1 juta, dia 3 juta? Dan mending saya kasih Anda 1 juta, itu kan bukan hak Anda. Hah? Berbeda dengan kalau bapak, karena bapak memiliki kewajiban menafkahkan nafkah. Ya, maka dia wajib adil. Paham sampai Ustaz? Umpamanya juga ya, pemerintah wajib adil kepada rakyatnya, harus adil. Tapi antara rakyat sama rakyat, antara rakyat memberikan kepada pemerintah, tidak ada masalah adil tidak adil. Ya, bila tidak ada kewajibannya. Ya, jelas saya kira saya. Jelas. Ini kaidah ini penting dalam hal seperti ini. Bila seorang adik memberikan, seorang kakak memberikan hibah kepada adik-adiknya, dan kakaknya tidak berwajib memberikan nafkah karena bapaknya, orang tuanya masih mempunyai, masih kuat memberikan nafkah. Ya. Maka hukum asalnya dia tidak wajib memberikan secara adil, terserah dia. Dia lebih sayang kepada kakaknya, abangnya satu, kepada kakaknya, kakaknya yang satu. Ya. Tidak ada masalah. Ya, begitu juga dalam kasus ibu tadi, wallahu a'lam. Tambahan sedikit, sama halnya dengan seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anak-anaknya, apabila ada 4 anaknya diberikan mainan, apakah harus seluruhnya? Kalau ayah, dia wajib menafkahi anak-anaknya. Kalau tadi kan ibu. Kalau ayah, karena dia wajib menafkahi anak-anaknya, maka Allah, Rasulullah memerintahkan dia adil. Adil di sini, apakah sama rata laki perempuan atau 1:2 juga? Di sini ada khilaf para ulama. Ya, sebagian mazhab Syafi'i wallahualam, kalau saya tidak salah, mengatakan tidak perlu 1:2 karena ini hibah, bukan waris. Kalau waris setelah bapak mati, wafat, itu Allah yang membagi. Kalau selagi bapak hidup itu namanya hibah, terserah dia. Sebagian ulama mengatakan tetap juga 1:2. Kan bagus ikutin apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Walaupun sifatnya tidak memaksa karena konteksnya bukan waris. Dalam hal tadi, seorang memberikan, ayah memberikan mainan kepada anak-anaknya, iya, wajib adil kebutuhan. Tapi berbeda mungkin kebutuhan mainannya. Selagi mainan tersebut bermanfaat, umpamanya anak yang 2-3 tahun boneka itu kecil. Iya. Karena dia badannya kecil juga. Iya. Yang anaknya perempuannya sudah 5 tahun tentu bonekanya agak gede. Iya. Ya enggak mungkin dia main ke boneka kecil. No. Ya. Dan dalam berikan mainan ini bagian dari kewajiban ayah dalam mendidik anak-anaknya. Masyaallah. Ya. Jangan Anda anggap bahwa mainan itu tidak berguna. Kalau makanan iya ayah beliin, kalau mainan tidak. Mereka diciptakan oleh Allah umur sekian untuk bermain. Tidak ada kewajiban apa-apa bagi mereka. Salat tidak wajib bagi mereka. Puasa mereka tidak wajib di umur balik tadi. Balikan umurnya sudah 14, 15, 13. Ya, itu kesempatan mereka bermain. Ya, kecuali mereka mau umpamanya. Mau dia ikut puasa, mau dia ikut salat jamaah, alhamdulillah. Tapi dipaksa, Allah tidak memaksanya, kenapa Anda orang tua memaksanya? Ya. Dan berdampak nanti malah tidak bagus. Karena Anda paksa ke masjid, dia sedang anak bermain. Bermain dia di masjid, diganggunya orang salat, lompat sana, lompat sini. Yang salah Anda. Dia tidak wajib, kemudian Anda paksakan. Kecuali dia bisa Anda atur. Saya katakan, nah ini rumah Allah, bukan tempat bermain. Ya. Kalau dia minta ikut, bapak abi ajak ke masjid, tapi jangan pergi bermain. No. Nanti setelah sholat, jamaah, di halaman masjid, teman-teman mau bermain, silahkan. Bapak kasih umumnya 10 menit, baru kita pulang. Ya. Baik, Ustaz Masyarakat. Jazakumullah khairah. Demikian Bapak Abdul Razak. Dan ada satu tambahan faedah yang bermanfaat terkait dengan pertanyaan ini. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Mbak Allah. Di mana? Taib, silakan. Kalau seumpamanya itu harta yang dihibahkan untuk anak perempuan, boleh enggak Ustaz? Anak perempuannya dua. Nah, laki-lakinya ada? Enggak ada, itu harta milik ibu. Harta milik ibu, lalu dihibahkan, ibu menghibahkan serah terima waktu hidup? Masih hidup ibunya, jadi ibu serah terimanya waktu masih hidup atau nanti serah terimanya? Masih hidup, ini rencana ibu nanti mau hibahin ke saya dan kakak saya perempuan. Boleh. Boleh. Boleh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu yang bertanya. Ya, jazakallahu khair dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi ibu dan pendengar yang lain. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan berikutnya yang ketiga via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Makassar. Siap. Silakan. Tanya begini Ustaz, kalau misalnya semua harta yang dia punya nenek rahimahullah dari bapak, dari menantu, bagaimana cara pembagian hartanya itu? Karena saya punya ibu, punya saudara tiga. Sebentar, ini harta punya siapa? Punyanya kepadinya bapak yang kasih semua ke nenek. Sebentar, nama bapak siapa namanya biar gampang? Hikmal. Harta ini punya Hikmal. Ya. Lalu Hikmal menghibahkan ke ibunya. Ya, waktu nenek belum mampu, selang. Dia yang berikan nenek rumah. Dia beri Hikmal memberikan ke ibunya rumah, mobil, segala macam. Iya. Terus? Nenek meninggal jadi waris. Hikmal enggak boleh ngambil lagi itu. Dia ngambil hanya hak warisnya dia. Kalau bapaknya saya Hikmal itu Pak Hikmal menantu. Jadi ini berarti bukan ke ibunya. Oh. Ibu maaf, Anda kalau pertanyaan Anda salah, jawabannya nanti salah. Hikmal memberikan hadiah rumah ke ibunya atau ke mertuanya? Mertuanya. Ibu dari istrinya? Iya. Dari istri Hikmal? Iya. Iya. Maka ketika ibu mertua ini atau ibu istri Hikmal ini wafat, tentu Hikmal enggak dapat. Oh. Enggak dapat waris. Yang dapat adalah istri Hikmal. Sama saudaranya. Sama saudara-saudari istri Hikmal tadi. Bukan saudaranya ibu Ustaz yang dapat. Iya, iskan istri Hikmal ibu Anda itu atau tidak? Ya, ibunya saya punya adik dua. Iya, untuk dapat itu dapat. Ada yang laki ada yang perempuan? Ada laki satu, perempuan dua. Suami beliau masih hidup? Meninggal juga, sudah meninggal. Suami dari ibu mertua ini namanya siapa? Kalau ibu mertua namanya nenek saja Ustaz, karena nama kampung nenek. Nenek saja ini bapak ibunya sudah meninggal pada waktu sebelum dia meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal semua. Suami dia? Sudah meninggal juga. Sudah meninggal, berarti hanya anak perempuan berapa tadi termasuk ibu Anda? Iya, dua. Dua. Perempuan satu, laki satu, tiga saudara. Satu laki, dua perempuan. Dua perempuan, ya. Ya, maka hartanya dua laki, satu laki-laki, dua bagian, perempuan, sebenarnya satu bagian, empat. Oh. Dibagi empat. Oh. Ya, Hikmal dapat nol. Walaupun dia dilibahkan, tapi dia sudah dapat pahala besar dari Allah Azza wa Jal. Berikan hibah kepada ibu mertuanya. Oh iya iya Ustaz. Oh iya iya iya. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Kecuali Hikmal tadi hanya sekedar mengatakan ini saya pinjamkan selagi nenek atau ibu mertua saya hidup pakai gratis. Bukan saya hibahkan. Tapi kalau akadnya hibah sudah. Iya. Dia tidak bisa dia mengatakan nanti ketika ibu mertuanya wafat dia bilang kepada ipar-iparnya dia dan ke istrinya, itu saya tarik lagi. Ya. Kalau dia hibah dia tarik lagi, Rasulullah mengatakan al-a'idu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qa'ihi wa laysa lana matharus saw. Seseorang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing kembali menelan muntahnya. Dan dalam agama kita tidak ada pemisalan lebih buruk dari ini. Ya. Tapi Ustaz, ini sebelum nenek meninggal, kan nenek meninggal tahun 2016. Sebelum dia meninggal itu, dia bilang, itu semua yang kau punya itu yang di kampung, yang kamu berikan, sebenarnya milikmu. Dia bilang, saya punya ibu. Tapi tidak ada saksi, Ustaz. Pada saat itu dia bilang. Tetap Hikmal tidak boleh terima. Iya. Karena berarti Hikmal mengambil lagi barang yang sudah dihibahkannya. Iya Ustaz, makasih banyak jazakallahu khairan. Allah barik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ummu yang ada di Makassar. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakallahu khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ada promo belanja online dengan harga senilai 12.000. Dengan nilai 12.000 tersebut akan mendapatkan mobil, handphone, emas dan barang mahal lainnya. Caranya adalah pilih barang dan bayar 12.000. Nanti akan diundi dan hanya akan diundi satu pembeli. Pakai yang dapat uang tidak akan dikembalikan dan yang tidak dapat uang akan dikembalikan. Bagaimana hukum ini, Ustaz? Waalaikumsalam. Ya. Pada dasarnya hukum jual beli itu tanjiz langsung. Kalau ini jual belinya tidak langsung, tidak putus. Tapi orang sudah setor uang. Berarti setor uang itu sampai pada akadnya apa namanya? Kan dia setor uang. Kembali penuh tanpa ada pertambahan. Namanya adalah qard, pinjaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'. Masyaallah. Kemudian qard ini bisa berubah menjadi transaksi, bisa tidak. Bisa berubah menjadi transaksi ketika umpamanya nama dia keluar. Ya. Dalam Islam ini jual beli mengandung unsur gharar. Dan di sana ada qard, bagi yang dapat pun dia menggabungkan pinjaman dengan jual beli dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi yang dapat. Bagi yang tidak dapat jelas ya dia uangnya tertahan do, walaupun 12 ribu qab tadi. Nah, ya, walaupun tanpa ada pertambahan, ya, tetapi Allahu a'lam, apakah kembali ke rekening Anda lagi atau ke rekening akun virtual mereka? Nah, kalau ke rekening Anda biayanya saja sudah 6.500. Nah, berarti mereka akan rugi 6.500. Kemudian di luar itu wallahu a'lam, dengan metode seperti ini biasanya penjual tadi diuntungkan dengan banyaknya uang yang masuk. Nah, Anda umpamanya sejuta orang yang masuk. Sudah 12 miliar. Yes. 12 miliar walaupun dalam waktu umpamanya menunggu seminggu untuk diundi dia sudah berapa bunganya? Ya. Ya, dan ini berarti Anda membantu usaha perbuatan riba juga. Ya, subhanallah. Ya. Yang jelas yang masuk akal aja, 12 ribu dapat mobil segala macam, segala macam. Ya, ini bagian dari penipuan. Ya. Walaupun itu tadi adalah hanya andai-andai, tapi ada nas Rasulullah, la yahillu salafun bai'. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman qard dengan akad jual beli. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga jawabannya bermanfaat dan memberikan pencerahan tentunya kepada kita semua. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan badal haji, Ustaz. Ada di mana ada satu orang yang membadalkan haji untuk 10 orang, Ustaz. Lalu kemudian si pihak pertama ini yang membadalkan haji memberikan kepada yang lainnya, artinya dia tidak melaksanakan tapi memberikan kepada temannya untuk membadalkan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz, dan bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam, ini sepertinya dagang dalam ibadah. Allah. Ya. Sebagian mazhab para ulama membolehkan hanya sekedar biaya keberangkatan. Tidak boleh dia mengambil untung dalam hal ini. Kerana ini ibadah, ya. Dan itu mazhab yang kuat menurut saya, wallahu a'lam, tidak boleh mengambil keuntungan. Ini dia kan diambil umpamanya 10 juta, nanti diberikannya kepada orang yang berangkat 7 juta, dapat dia 3 juta tanpa dia yang melakukan ibadah haji. Ya, dia terima dari orang 100, ya, 3 juta kali 100 sudah 300. Subhanallah. Nah, dan yang membadalkan ini bisnis namanya, ya, ini. Allah. Anda orang mau beribadah, ya. Kalau Anda ingin resmi bisnis pun bisa, tapi dengan cara yang halal. Anda katakan, saya tidak bisa membadalkan karena saya sudah terima dari banyak orang, saya cuma terima satu. Namanya tetangga saya yang sudah saya badal. Tapi kalau Bapak mau, saya carikan orangnya, Bapak bertemu dengan dia, tapi kasih saya fee. Ini boleh, tidak ada masalah. Ada cara yang halal, kenapa Anda masih bermain di tempat yang haram? Ya, ini bagian dari bisikan iblis ingin menyesatkan manusia agar manusia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Baik travel atau apapun, sampaikan. Umpamanya Anda mengatakan travel X, umpamanya ada jamaah yang tolong badalkan haji umroh orang tua saya begini atau keluarga saya. Anda mengatakan, alhamdulillah kami kenal beberapa mahasiswa yang kuliah di Ummul Qura atau di Madinah, di Jami' Islamiyah. Ya, insyaAllah mereka bisa membadalkan. Tapi dari dalam Saudi sendiri enggak murah biayanya, Pak. Ya, saya tahu dulu itu sekitar 3.500 real. Ya, mulai dari perizinannya segala macam resmi. Ya, 3.500 real, Pak. Beri kami umpamanya fee umpamanya 10% sebagai travel kami. Selesai. Kemudian Anda bisa tunjukkan, Pak, ada Ustaz fulan-fulan ini biografinya, dia sekarang dari kuliah Usuluddin umpamanya semester sekian, ini nomor kontaknya, apa yang Bapak perlu sampaikan segala macam. Tapi masalah fee kita sudah sepakati tadi. Ya. Ya, ini boleh dan bagus. Jelas saja akad. Bagus akadnya dan jelas. Nah. Dan tidak ada was-was bagi kaum muslimin tadi. Ya. Karena banyak kaum muslimin yang serahkan ke travel, tolong badalkan. Kemudian dia satu orang dia terima 100, langsung dia baca labbaik Allahumma man da'afa li fulusan. Ya Allah, ini talbiyah ihram untuk semua orang yang bayar aku. Ada 100 orang. Dia cuma satu amal ibadahnya. Berarti satu yang sah 99-nya batal. Anda menipu orang dengan cara beribadah tadi. Dan ibadah orang tidak akan diterima. Ya. Yang terbanyak hanya satu orang Ustaz ya. Iya, ya, Masya Allah. Itu benar satu. Ini dikatakan 3 atau 10 orang kemudian diminta hanya temannya juga yang membadalkan bukan dia. Ini sepertinya pertanyaan seperti tadi, boleh enggak dia store ke teman yang lain? Naam. Berarti dia travel mungkin boleh tapi dengan cara seperti tadi yang saya katakan tadi. Masya Allah. Ya. Diatur dengan cara yang baik sehingga senang dan pun bukan bohong-bohongan. Karena dibilang dikatakan oleh travel tadi dia mahasiswa kampus ini Mulkuro Jamiah Islamiyah. Ya, ternyata dia di sana adalah para pengangguran yang sedang bermasalah atau orang WNI yang bekerja di sana sedang pengangguran atau sedang bermasalah dan dia berikan itu tidak boleh. Ini bagian dari berbohong. Ya. Wallah ta'ala. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, saya mengontrak sebidang tanah selama 10 tahun. Di atas tanah tersebut, saya bangun sebuah kios sebagai biaya sewa dan di tahun ke-11 kios tersebut menjadi pemilik tanah. Boleh tidak demikian Ustaz? Semoga khair. Ini bagus akadnya. Samakan biasanya dengan tasyghil wal bina wa tasyghil dalam akadnya atau dalam istilah BOT, Bill of Rent Transfer, di mana seorang yang punya tanah dia menyewakan tanahnya bukan dengan bayar pakai uang, bayar pakai gedung yang disepakati speknya. Ya, ini akad yang bagus sehingga Anda tidak kehilangan tanah dan dapat gedung di atasnya. Dan ini bagus daripada Anda menjual tanah. Ya. Anda bilang, saya tidak mampu kok bikin apa-apa di sana, mending saya jual, dapat uang. Saya bisa gunakan buat ini, buat itu, buat ya, itu terserah Anda, tapi yang terbaik kan ada. Seperti yang ada dalam pada akad Zamzam Tower. Zamzam Tower itu kan termasuk gedung tertinggi di dunia yang ada di Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram. Itu tanahnya milik badan wakaf Raja Abdul Aziz. Abdul Aziz pendiri pemersatu Kerajaan Saudi Arabia yang menyatukannya pada tahun 1924. Ya. Itu beliau wakafkan tanah untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tetapi badan wakaf tidak memiliki biaya untuk membangun gedung. Maka beliau tawarkan akad BOT tadi. Silakan siapa yang mau bangun gedung speknya seperti ini dengan sewa ya dengan gratis sewa tanah selama 20 tahun. Bukan gratis artinya sewanya pakai gedung setelah 20 tahun gedung menjadi pemilik wakaf. Ya. Dan sekarang sudah berjalan sekitar 7 atau 8 tahun. 13 tahun lagi diperkira bila itu sudah menjadi badan wakaf, milik badan wakaf. Keuntungan laba dari Zamzam Tower itu bisa membiayai operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kan biayanya mahal, maintenance-nya, kebersihan, kemudian kerapiannya, maintenance gedungnya, AC-nya, semua pasti biayanya angkanya besar. Dan selama ini dibiayai oleh Kerajaan Saudi Arabia. Ya, diperkirakan berhenti minyak di Arab Saudi kering. Sumber minyaknya, tapi masjid semula tidak terjadi, tetapi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak kehilangan biaya untuk maintenance dan operasionalnya dari hasil wakaf itu. Ya, ini baik, ini salah satu cara yang bagus bila Anda memiliki tanah, ya jangan sebaiknya jangan dijual. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, paman suami ana seorang non muslim, ketika meninggal dunia dia berwasiat agar rumahnya dijual, Ustaz, dan uangnya disumbangkan ke tempat peribadatannya. Peribadatan Nasrani. Iya. Tapi para kemenakannya membagi uang hasil jual rumah ke sesama kemenakan paman suami, karena tidak ada ahli waris kecuali kemenakannya saja. Apakah cara ini dibenarkan, Ustaz? Wallahu a'lam. Karena di masa Umar bin Abdul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menghancurkan gereja yang ada dan sinagog yang ada milik Yahudi, tetapi juga beliau melarang untuk membangun yang baru. Ya, yang ada tidak boleh dihancurkan, tapi membangun yang baru pun beliau larang. Itu hak beliau. Di mana ahluz zimmah, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di sana, mereka membayar jizyah dengan imbalan mendapatkan hak yang sama dengan hak kaum muslimin yang lain dalam sebagai warga negara. Itu yang ada di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sebagian para ulama kemudian mengambil hal ini dalam konteks sebagai pemerintahan negara Islam. Ya, tidak boleh membangun tempat peribadatan yang baru tadi. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, dengan demikian perangkan yang muslim tadi yang diwasiatkan oleh yang muslim untuk menjadikan gereja tadi, ya, kalau ada di antara keluarga dia yang non muslim, sebaiknya suruh yang non muslim itu aja yang mengelolanya. Karena la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, dan la yarisul dinan, dua agama tidak saling mewarisi. Kalau ada keluarganya, ya, yang non muslim, ke dia diserahkan. Demikian jawabannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Bagi anda yang bertanya di telepon, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, terputus. Silakan kami sampaikan kembali bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan gadai. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum ya Umma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Di mana? Tateng. Baik, jadi Kalimantan Tengah ya, silakan. Yeah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saat ini anak saya mengkonsumsi vitamin seharga 1.680.000. Vitamin atau obat? Vitamin otak. Terus obat apa, Ibu? Iya, sejenis vitamin itu. Seharga 1.680.000. Nah, itu dari teman saya itu. Sebentar, ini rekomendasi ahli kesehatan, dokter umpamanya, atau? Tidak, anu, dari teman saya. Teman Anda merekomendasikan ada vitamin bagus gitu. Nggih. Harga 1.600.000. Nggih. Dia bukan dokter ahli. Anu, dia apoteker. Iya, bukan dokter ahli kan berarti apoteker. Bukan. Ya, nah, terus. Kebetulan itu yang apa yang membuat itu seorang dokter. Udah, maksudnya yang membuat obat seorang dokter. Nggih. Lah terbalik, biasanya yang buat obat itu apoteker. Ini yang merekomendasikan apoteker, yang buat obatnya dokter. Yang ada di dunia kesehatan setahu saya, yang buat obat apoteker, kemudian yang merekomendasikan dokter. Terus seperti itu sih. Terus kemudian saya kan disuruh mencari member. Kebetulan saya tidak mencari member. Terus dapat bonus. Kemudian teman saya itu memberi saya member dengan sendirinya gitu loh. Tapi harus beli 1.600.000. Anu, seumpamanya beli 6 box itu baru dapat bonus. Wallahu a'lam Ibu. Pertama namanya vitamin, ya, dia bukan obat bagi kesehatan tubuh manusia. hanya sebagai penyegar, sebagai agar badan fit saja. Artinya kalau tidak makan itu Anda tidak sakit, anak Anda tidak akan sakit, ya. Dan kemudian masalah sistemnya ada bonus dan segala macam, ya, sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Kalau Anda ingin menjadi menjualkan barang, banyak yang berguna yang sudah dijelaskan oleh dalam nas Quran, dalam hadis Nabi, seperti zam-zam atau madu, yang madunya yang asli bukan yang palsu. Itu jelas manfaatnya dan harganya pun terjangkau. Zam-zam setahu saya 5 liter enggak sampai, berapa tadi? 1.600.000 enggak sampai. Cuma 500.000 sudah isinya 5 liter. Masyaallah. Ya, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, ta'am mutu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Ada tidak ada penelitian dokter tadi, ya, ada tidak ada penelitian apoteker tadi, ini sebuah kepastian dengan syarat zam-zamnya asli. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu uang bonus itu kan masuk dengan sendirinya ke rekening saya, apa itu termasuk riba atau tidak? Jangan anda lakukan lagi cari member segala macam. Uang yang tadi adalah haram, berikan kepada fakir miskin, jangan berikan kepada mereka karena mereka sudah memberikan dengan ridho kepada Anda. Maksud saya bertobat kepada Allah, hentikan kegiatan tersebut. Kalau seumpamanya saya beli produk itu saja, itu bolehkah? Untuk konsumsi sendiri? Iya, itu namanya kan membuang-buang harta. Ada yang jelas dinyatakan obat oleh Nabi SAW dan harganya tidak sampai segitu. Itu kalau berapa, 1.600.000 zam-zam bisa dapat 20 liter. 20 liter artinya Anda minum satu gelas setiap hari, pagi dan sore, itu bisa Anda minum selama 5 bulan, tak putus-putus. Ya, banyak detox, banyak penyakit yang bisa diluruhkannya. Ya. Dan itu sebuah kepastian. Tapi selama ini alhamdulillah ada kemajuan itu. Itu urusan Anda, masalah maju tidak maju, tapi Anda menipu orang. Tapi saya tidak mencari member untuk konsumsi sendiri, maksudnya. Ah, ya udah terserah Anda. Anda tertipu, kalau mau tertipu silakan. Karena ini pernyataannya, tidak sertifikasinya tidak jelas. Kalau zam-zam sertifikasinya dari langit. Allah ya barik fiki. Demikian umum, semoga bisa bermanfaat ya jawabannya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair pada umum ya. Jadi jawaban pertanyaan sudah disampaikan dan ada faedah tambahan yang tadi disampaikan Ustaz. Semoga ini bisa bermanfaat lah. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 untuk dua penelpon terakhir mungkin kita berikan. Baik, halo. Taib, silakan sudah masuk. Halo. Iya, yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa, Bapak di mana? Anton Pak di Jakarta. Silakan Pak Anton. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton. Iya, saya mau tanya Pak Ustadz. Ini kebetulan saya seorang notaris yang bekerja sama dengan bank konvensional. Bank konvensional dan bank syariah. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah pekerjaan saya dengan berhubungan dengan bank konvensional itu menyangkut riba, Pak Ustadz? Iya. Nah, karena kan saya pernah baca saksi dan yang ikut dalam itu termasuk dalam riba gitu. Iya, penulisnya juga dalam dilaknat la'ana Rasulullah SAW wa katibahu wa syahidaih. Iya. Ya, akila riba mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Yang memakan riba, pemberi makan riba, yang makan riba berarti yang berikan pinjaman yang ada ribanya. Pemberi makan berarti yang pinjam. Kasih bahu penulis, penulis itu notaris. Iya. Iya. Dia juga terlaknat, terkutuk. Berarti harus dihentikan dengan bank konvensional ya, Pak. Bertaubat kepada Allah, cari rezeki lain yang halal yang banyak. Iya. Usaha notaris adalah usaha yang di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Taala. Katib adil, dan sampai sekarang pun di Arab nama para notaris itu kita katibul adil. Ya. Waliyaktub bainahum katibun bil adl, kata Allah. Dalam Al-Quran dalam menulis penulis notaris yang adil, katibul adil. Sampai sekarang profesi itu ada di Saudi Arabia dan negara-negara Islam yang lainnya. Profesi Anda bagus, disebutkan dalam Al-Quran, jangan coreng dan nodai dengan berbuat yang dimurkai Allah seperti menulis akad riba tadi. Oh iya. Berarti saksi, saksi karyawan saya juga terlibat jadinya ya Pak Ustaz? Iya. Iya. Yang selama ini sudah dikerjakan bagaimana tuh Pak Ustaz? Bertobat kepada Allah Azza wa Jal, yang fee yang dapat selama ini itu diberikan kepada fakir miskin. Andai ada di keluarga Anda atau karyawan Anda yang mereka, yang dimaksud dengan miskin itu pendapatan yang ada tidak menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Bukan karena kecilnya, tapi mungkin karena kebutuhannya yang besar. Ya, umpamanya gaji karyawan Anda itu sudah sesuai dengan di atas UMR umpamanya, tapi ada karena anaknya yang sakit atau anaknya sekolah biaya dengan besar, ya, ya. Atau banyak orang ditanggung olehnya dia. Pendapatan dia umumnya gajinya 7 juta sebulan. Pengeluaran yang mesti dia keluarkan per bulan itu adalah 10 juta. Berarti kan minus 3 juta. Ya. Karyawan yang seperti tadi yang Anda hitung tadi boleh Anda kasih kepada dia 3 juta kali 12 36 juta. Ya. Dari hasil yang tadi itu. Lagi Pak Ustadz, kalau ya. Apa yang saya dapat pada saat sebelum ini kan dari pekerjaan dengan berhubungan dengan bank konvensional, apakah harus saya jual atau bagaimana Pak Ustadz, atau disumbangkan? Yang didapat yang untuk Anda, Anda ada pendapatan yang lain yang halal? Dari lain ada Pak Ustadz. Ya, kalau ada yang halal dan cukup itu untuk hidup Anda, semua aset dan uang yang dapatkan dari menulis akad yang haram tadi berikan kepada fakir miskin. Cara membagikannya seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada karyawan Anda, tetangga Anda, kerabat Anda, orang sekitar yang mereka tidak terpenuhi biaya hidupnya, kasihkan ke mereka. Baik Pak. Ya Allah ya barik fik. Semoga Allah ganti dengan lebih baik. Amin. Yang halal yang membahagiakan Anda dan keluarga Anda di dunia dan di akhirat. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Allah yang barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Anton. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Pak ya. Baik, kami berikan satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Di belakang Bapak Anton, silakan. Baik, halo. Halo. Ya, sudah masuk Umu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari Surabaya. Oh, baik, silakan Ibu. Ya, Ustaz, gini, saya kan distributor. Saya pegang barang dagangan. Nah, kalau misalnya saya menjual di marketplace itu boleh tidak ya, Ustaz? Anda jualkan barang tersebut di marketplace. Iya, saya juga punya agen dan reseller. Terus ya saya pasang aja dagangan saya di marketplace. Barang di tangan Anda, milik Anda. Iya, barang saya, milik saya. Ya Allah Ta'ala, enggak ada masalah. Saya order ke pabrik, saya bayar. Wallah Ta'ala, insyaallah enggak ada masalah, Ibu. Oh, meskipun itu di marketplace kan saya dengar-dengar kalau di marketplace katanya enggak boleh, Ustaz. Nggak bolehnya kenapa? Itu loh yang kalau orang beli kan duitnya masuk dulu, terus nanti begitu barang datang baru duitnya saya bisa cairkan gitu. Ya, ini wallahu'alam. Kalau Anda yang menjual barang tapi uangnya bukan Anda yang terima, iya kan? Iya. Yang terima adalah marketplace. Berarti kan Anda mewakilkan kepada marketplace untuk menerima uang. Iya, betul. Di tangan marketplace, uang Anda itu akadnya kan pinjaman. Dia pinjam uang Anda. Iya. Dan bisa dia gunakan oleh dia. Iya, Ustaz. Iya. Maka wallahualam, kemudian Anda dikenakan biaya enggak nanti oleh pihak marketplace? Enggak, Ustaz. Gratis? Enggak, ya saya kayak buka lapak aja. Enggak masalah. Kalau orang di lapak di pasar kan bayar dia lapaknya. Saya enggak bayar, Ustaz. Gratis? Gratis. Jadi kalau gratis berarti tidak ada penggabungan akad pinjaman dengan akad sewa menyewa. Ya, bila tidak ada yang bermasalah, hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Oh begitu, berarti aman ya Ustaz ya? Insyaallah. Demikian umum. Tapi sebentar, kalau misalnya untuk iklan untuk lapak Anda tadi bisa enggak lewat iklan-iklan yang tidak halal? Enggak Ustaz, jadi di marketplace itu ada cara. Jadi setiap 4 jam itu kita bisa naikkan iklan, tapi saya enggak bayar. Iya, untuk iklankan Anda tadi, iklankan barang Anda tadi ya. Itu diiklankan di tempatnya dia atau masuk ke semua hak orang? Enggak, di tempatnya dia aja, di marketplace itu sendiri, di toko dia. Ya wallah. Tidak ada iklan yang berseliweran. Iklan-iklan yang tidak halal yang ada wanita. Oh, itu sih ya ada Ustaz, kalau iklan-iklan dari barang-barang lain gitu. Iklankan barang Anda tadi tanpa ada wanita yang menutup. Tidak ada. Untuk saya full tidak ada. Oh, kalau tidak ada, aku masalahnya enggak ada masalah, wallahu a'lam. Ya, oh, boleh tanya satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Itu kalau misalnya saya membuka peluang shipper gitu, bagaimana saya? Peluang apa Ibu? Maksudnya, jadi kalau misalnya ada orang daftar ke saya sebagai marketer, saya kirim barang ke customernya marketer itu terus, hukumnya gimana? Nanti dia dapat apa dari Anda? Dapat keuntungan. Jadi misalnya harganya dijual di pasar kan memang standarnya 90.000. Terus saya jual ke marketer itu 85.000. Ya. Terus marketer jual 90. Marketernya untuk. Iya betul. Ini tidak boleh karena marketer berarti menjual barang yang belum diterimanya. Oh, ya Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, la tabi' hatta taqbidahu. Tidak boleh engkau jual barang yang engkau beli sebelum engkau terima. Oh, ya baik Ustaz. Berarti saya ditutup saja ya Ustaz ya, sistem marketer ya Ustaz. Ya, Ibu. Demikian umum ya. Bisa difahami. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum sama-sama. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita di Surabaya ya. Dan demikian pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dari pembahasan kajian kita Ustaz Silah. Ikhwani wa akhwati fillah, bahwa syariat Allah, kita adalah hamba Allah. Dan Allah telah menurunkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menghabiskan hidupnya untuk menjelaskan syariat Allah. Ya, dari masa ke masa ya. Maka tujuannya untuk memudahkan kita kaum muslimin yang ingin tunduk kepada Allah, agar dalam bertransaksi mencari rezeki Allah itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pelajarilah syariat Allah dan amalkan seperti yang diajarkan kepada Anda oleh orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan dari membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.